Cinta mari katakan bujuk, jadi pasu, pasu mandangku. Ubah situasi na bagi suka. Oh, kau magnet na, aku logam na. Aku ready karena rasa rencanaku. Ukurkan denyut nadiku sirah cepat na. Oh yeah, yeah. Pas tunggu jatuh lebih biasa-biasa na. Rina pancain darah lebih kembangku. Rina sekitar dalani endalu mujile. Anja, anja.